Adapun ad-dahar, ad-daharu adalah zaman, ya, waktu. Zaman dan waktu. Ya, zaman sudah menjadi bahasa Indonesia, waktu sudah menjadi bahasa Indonesia. Qala wasabud dahri yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan mencela zaman ini terbagi menjadi tiga bentuk. Al-awwal an yaqsuda al-khabara al-mahdha duna al-laumi. Yang pertama, dia bermaksud sekedar informasi saja, ya, tanpa bermaksud untuk mencela. Ya, artinya hakikatnya ini bukan, dia tidak mencela. Dia hanya menginformasikan, mengkhabarkan faktanya. Fahadha jaizun. Maka yang demikian ini boleh. Ya. Mithlu an yakula ta'ibna min syiddati harrin hadzal yawm au bardihi. Misalnya kalau ada seorang mengatakan, ya, ta'ibna, ya, kita capek sekali. Ya. Dikarenakan panasnya hari ini, atau dikarenakan dinginnya hari ini, ya. Nah, ini dia sekedar menginfokan saja. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Li'annal a'mala binniyati. Karena amalan-amalan itu ya berdasarkan niatnya. Niatnya tidak mencela, niatnya khabar. Ya, informasi. Ya. Wa mithlu hadzal lafdhi salihun li mujarradil khabar. Wa minhu qawlu Lut alaihi salatu wassalam hadza yaumun asib. Seperti lafaz yang seperti ini, ya, boleh saja untuk sekedar khabar informasi. Di antaranya adalah perkataan Lut alaihi salatu wasalam, hadza yaumun asib. Itu hadza yaumun syadid. Ini hari yang sangat sulit. Ya. Malam ini malam yang sungguh melelahkan, misalnya. Sekedar informasi, enggak masalah. Ya. Maka dia pada hakikatnya tidak termasuk sab. Tidak termasuk mencela. Asani an yasubbad dahra ala annahu huwal fa'il. Kan ya'taqida bi sabbihi ad-dahra anna ad-dahra huwa alladhi yuqallibu al-umur ila al-khairi wa syarri. Dia mencela zaman, waktu, berdasarkan bahwasanya dia menganggap waktu itu adalah fa'ilnya, pelakunya. Ya. dia misalnya apa ya, berdagang misalnya, berdagang kemudian misalnya sekarang malam Selasa rugi, dia ruginya rugi besar, tertipu atau apa, kemudian dia salahkan malamnya. Wah, ini malam ya, malam Selasa ini betul-betul ya, apa namanya, malam yang penuh kesialan misalnya ya, malam ini bikin aku bangkrut. Dia mencela bahwasanya malam itulah yang menyebabkan yang melakukan ya apa yang terjadi pada malam hari itu ya. Dia berkeyakinan dengan ketika dia mencela zaman bahwasanya zaman itulah yang yuqallibul umur, yang membolak-balikkan keadaan perkara ya, apakah baik ataukah jelek. Nah, yang seperti ini kalau dia meyakini yang demikian ya, yang menjadikan sial adalah misalnya pagi harinya atau hari tertentu ya, maka ini adalah kesyirikan ya, adalah syirik, dan syiriknya syirik akbar, bahaya. Ini harus betul-betul paham ya. Dia misalnya malam Senin, dia meyakini bahwa malam Senin itulah yang membuat seluruh apa namanya, yang menjadikan seluruh transaksi dia gagal misalnya ya. Nah, ini bisa jatuh kepada syirik, dan syiriknya syirik akbar karena dia meyakini bahwasanya di situ ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pengatur lain selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu nasabal hawaditsa ila ghairillah. Karena dia menisbahkan kejadian-kejadian kepada selain Allah. Ya, selain Allah itu yang melakukannya. Bukan hanya sekedar sebab, tapi zaman itu yang melakukannya. Ya. Asalis an yasubbad dahra la li'tiqadihi annahu huwal fa'il. Bal ya'taqid annallaha huwal fa'il. Lakin yasubbuhu li'annahu mahallun lihadal amril makruhi indahu. Yang ketiga, ini siap-siap ditanya ya, kalau sudah selesai tiga ya. Dia mencela zaman bukan karena keyakinannya bahwasanya zaman itu yang melakukan. Bahkan dia meyakini Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. Ya. Dia meyakini bahwasanya seluruh perkara itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Tetapi dia mencela zaman tersebut li'annahu mahal, karena zaman itu adalah tempat atau wadah ya, terjadinya hal-hal yang tidak dia sukai. Ya. Wah, ini malam Selasa, ini malam sial ini misalnya ya. Dia tidak menganggap malam Selasanya yang menjadikan dia sial. Dia tahu itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia cela waktunya. Nah, ini yang banyak terjadi. Ya. Ya, banyak terjadi. Ya, yang disalahkan adalah waktu. Dia, yang disalahkan adalah apapun itu disalahkan, termasuk waktu, termasuk hari, termasuk malam. Ya. Wah, tahun 2020 tahun itu tahun sial itu misalnya. Nah, itu sudah banyak yang terdengar itu. Yang kayak gitu. Kenapa dikatakan tahun sial? Karena banyak rencana yang berantakan pada tahun 2020. Ya, dikarenakan pandemi misalnya. Akhirnya disalah-salahkan tahunnya. Ya. Yang semua orang tidak menyangka. Ya, sudah bagus-bagus rencana-rencana, qadar Allah ma syafa'al, terjadi yang ya tidak ada yang mengharapkan itu, tapi terjadi apa yang Allah kehendaki. Nah, kalau kita sebagai seorang mukmin, terjadi apa yang Allah kehendaki sesuai dengan takdirnya, di situ kita meyakini di situ adalah apa yang telah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan bahwasanya ya, di situ ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Selesai. Tapi orang yang ya, dia tidak bisa move on dari yang kayak gini, dia tidak beriman pula terhadap takdir atau lemah keimanannya. Akhirnya ya itu. Ya. Ini 2020 tahun tersial saya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Seluruh rencana berantakan, seluruh apa namanya? Usaha saya bangkrut dan lain sebagainya. Yang disalahkan harinya. Yang disalahkan waktunya. Yang disalahkan zamannya. Ya. Tanpa dia meyakini bahwasanya ya, waktu dan zaman itu yang menjadikan dia sial, enggak. Dia mencelanya karena ya, waktu itu adalah ya, saat atau tempat di mana dia terjadi hal-hal yang dia tidak sukai pada waktu tersebut. Fahada muharram, maka ini hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Wala yasilu ila darajati syirik, dan tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Wa huwa minas safah fil aqli wad dalal fid din. Dan ini adalah bentuk safah, bentuk kedunguan pada akalnya. Ya, apa urusannya ya waktu dengan kesialan yang dia dapatkan, ketidakberuntungan, kerugian yang dia alami, yang dia derita. Apa urusannya dengan tahun, dengan waktu, dengan apa? Oh, karena timingnya enggak tepat. Ya, yang timingnya enggak tepat kan bukan juga salahnya. Bukan salahnya tahun. Tahun 2020 ya pasti datang dan sudah berlalu. Malam dan siang ya pasti akan datang dan silih berganti. Ima perencanaannya tidak tepat. Ya, memang itu sudah murni karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah optimal, sudah masya Allah menyusun rencana sedemikian rupa. Allah takdirkan yang demikian. Sudahlah. Ya. Kalau kita hanya meratapi apa yang terjadi, ya terus apa manfaatnya? Nambah dosa. Ya. Kalau kita imani dan kita bersabar atas musibah yang terjadi pada kita, insya Allah kita bertambah pahala kita, terhapus dosa-dosa kita, terangkat derajat kita. Ya, barakallahu fikum. Dan sebagaimana disebutkan adalah bentuk kedunguan. Ayo tadi urusannya apa? Dari sisi akal ini adalah bentuk kedunguan. Apa urusannya waktu dengan ya musibah yang menimpa kita, kesialan yang menimpa kita, kerugian yang menimpa kita. Ya. Dan bentuk kesesatan dalam perkara agama. Ya, karena dia melakukan perkara yang haram. Dan ketika dia mencela zaman, ya, li'anna haqiqata sabbihi ta'udu ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat celaan yang dia lakukan itu akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah li'anna Allah ta'ala huwalladhi yasrifu ad-dahra wa yakunu fihi ma arada min khairin aw syarr. Falaysa ad-dahru fa'ilan wa laysa hadha as-sabbu yukaffir. Li'annahu lam yasubballaha ta'ala mubasharatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang hakikatnya yang mengatur dan mengendalikan waktu, apa yang terjadi pada waktu, ya, dari hal-hal yang baik atau yang buruk yang tidak disukai oleh manusia, itu adalah kembali kepada kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita yakini dengan ya, hikmah-hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Bukan waktu yang melakukan, ya, yang melakukan sesuatu kepada kita sehingga kita tertimpa musibah, kerugian, kesialan, dan lain sebagainya. Nah, celaan yang seperti ini, yang ketiga, dia tidak mencela dengan meyakini bahwasanya waktu adalah pelaku, tapi sebagai tempat terjadinya musibah menimpa dirinya, ya, ini tidak menyebabkan dia menjadi kafir, karena dia tidak mencela Allah secara langsung, tapi celaan itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka faqad adallah, dia telah menyakiti dan mengganggu, mengusik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, qawluhu faqad adallah la yalzam minal adhiyah ad-darar. Tidak berarti ketika terganggu, gangguan itu berarti memadaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak berarti. Ya, sama sekali tidak memadaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan madarat kembali kepada dirinya. Fal insanu yata'adda bisima'il qabih wa musyahadatihi walakinnahu la yatadarrar bidhalik. وَيَتَعَذَّ بِرَائِحَةِ الْكَرِيهَا كَالْبَصَلْ وَثَوْمَ وَلَا يَتَدَرَّرْ بِذَلِكَ وَلِهَذَا أَثْبَتَ اللَّهُ الْعَدِيَّةَ فِي الْقُرْآنِ Seseorang dia bisa terganggu, terusik dengan mendengar sesuatu yang buruk atau melihatnya. Tetapi apakah itu akan memadaratkan dia? Ya enggak. Ya. Dia terganggu dengan bau yang tidak enak, bau yang tidak dia sukai, bau bawang misalnya, bau bawang merah, bawang putih. Ya. Tapi apakah dia terdorrar? Ya, memadaratkan dia karena dia mencium bawang putih misalnya. Ya, kemudian dia jadi sakit parah, kan enggak? Ya, asalnya enggak. Ya mungkin aja ada orang yang betul-betul alergi kemudian sampai mencium saja dia bisa misalnya ya sakit. Ya mungkin ya, tapi asalnya kan enggak. Ya. Orang cium bau bawang merah terus korengan, enggak ada. Asalnya dia, tapi terganggu enggak? Terganggu dong. Ya. Terganggu, tapi akan memadaratkan dia? Ya enggak juga. Artinya tidak mesti setiap gangguan itu memadaratkan orang yang terganggu. Maka ketika dikatakan faqad adallah, telah mengganggu Allah, mengusik Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan berarti memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala la yadurhu syai'. Tidak ada yang memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-adhiyah, gangguan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala firman innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Ya, sungguhnya orang-orang yang yu'dzuna Allah, mereka mengganggu Allah dan Rasulnya. Ya. Mengganggu Allah karena perilaku mereka. Tapi apakah memadaratkan Allah? Enggak. Sama sekali tidak. Ya. Bahkan madarat kembali kepada diri mereka. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah melaknat mereka di dunia dan akhirat. Ya. Dan Allah siapkan bagi mereka azab yang menghinakan mereka. Dalam hadis qudsi, yu'dzin ibnu Adam. Ya, dan ini nanti ada disebutkan dalam hadis bab kita. Yu'dzin ibnu Adam yasubud dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Ya, manusia itu mengusikku, menggangguku. Isbat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan memadaratkan Allah? Jawabannya tidak. Yasubud dahra, mereka mencela, ya, mencela waktu zaman. Wa ana ad-dahru, dan akulah ad-dahr. Ya, di sini nanti dijelaskan maknanya. Wa ana ad-dahru, yaitu wa ana sahibud dahr. Ya, akulah pemilik waktu, pencipta waktu. Ya. Uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikkan, menjadikan silih berganti antara siang dan malam. Ya. Isbat al-adhiyah, penetapan bahwasanya ada yang mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menjadikan Allah terganggu. Tidak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru madaratnya kembali kepada orang yang melakukan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain nafa'an nafsihi an yadhurrahu syai'. ya, menafikan dari dirinya ada yang bisa memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Innahum layadurrullaha syai'a. Sungguhnya mereka tidak akan bisa memadaratkan Allah sedikit pun. Wa fil hadis al-qudsi ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Rawahu Muslim. Ya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala firman, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri. Kalian tidak bisa. Tidak akan bisa berupaya untuk mendorongkanku, kemudian kalian bisa mendorongkanku. Tidak bisa. Ya, sama sekali kita tidak bisa mendorongkan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa qaulullahi taala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Al-ayah Surah Al-Jasi ayat 24. Sambungannya, wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Wa qalu, dan mereka berkata, ma hiya, tidaklah, ya, tidaklah ini kecuali kehidupan kami di dunia. Namutu wa nahya, kami mati dan kami hidup. Dan tidaklah yang membinasakan kami kecuali zaman, kecuali waktu. Ya. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Dan mereka yang demikian itu tidak memiliki ilmunya. Inhum illa yadhunnun. Tidaklah yang mereka lakukan kecuali hanya berprasangka. Ya, ketika mereka mengatakan demikian, wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidaklah yang membinasakan kami kecuali hanya waktu. Berlalunya waktu, berlalunya kurun. Apakah mereka mengatakan dengan yakin, dengan ilmu? Tidak. Itu hanya prasangka mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, siapa mereka di sini? Al-murad bidzalika al-musyrikuna al-muwafiquna lid-duhriyah bidhamid dal ala sahih inda nisbah li'annahu mimma tughayyar fihi al-harakah wal ma'na wa mal hayatu wal wujudu illa hadha falaysa hunaka akhirah bal yamutu ba'dun wa yahya akharun hadha yamutu fayudfan wahada yuladu fayahya. Ya. Mereka orang-orang yang musyrikun, yang mereka sepakat dengan ad-duhriyah. Ya, kata beliau bidhamid dal, padahal dari dahar. Ini termasuk yang ketika dinisbahkan harakatnya dirubah dari dahar menjadi duhur, ad-duhriyah. Ya. Paham yang mengatakan bahwasanya ya kehidupan itu ya kehidupan dunia saja, orang lahir, orang mati, selesai. Selesai dengan kematian. Tidak ada di situ alam akhirat. Nah, itu paham apa namanya? Nah, antum yang kuliah. Kan banyak tuh paham-paham. Apa namanya? Paham ideologi atau apalah namanya. Kalau tidak salah, nah ya, kalau salah, jadi benarkan saja. Ini yang seperti ini yang disebut paham materialisme. Ya, ya udah, kita hidup, kita mati, selesai. Tidak ada di situ pembalasan. Ya. Ya udah kehidupan dunia ini saja. Nah, ini kalau orang berpemahaman seperti ini, akibatnya apa? Akibatnya kalau mereka sudah tidak sukses, ya bunuh diri. Ya karena untuk apa mereka hidup kalau tidak untuk bersenang-senang di kehidupan dunia? Ya enggak? Ya, berbeda dengan kaum mukminin yang beriman kepada yaumul akhir. Kehidupan kita yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kehidupan kita di dunia adalah menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Itu yang kita yakini dan kita imani. Bahwasanya semua kehidupan, apa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini, itu ada perhitungannya. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, barang siapa yang melakukan khairan, ya, mithqala dzarratin khairan, seberat dzarrah, seukuran dzarrah, artinya sekecil apapun amalan, kalau itu amalan kebaikan, ya, dia akan melihatnya, dia akan melihat akibatnya di akhirat. Sebaliknya kalau dia melakukan keburukan, sekecil apapun dia akan melihat akibatnya di akhirat. Ada perhitungannya, ada balasannya. Maliki yaumiddin. Ya Allah, maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan, yaumul jaza wal hisab. Ya, itu yang kita yakini dan itu yang sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga yang kita kejar adalah kehidupan akhirat. Ya, dan tidak perlu risau ketika kita dianggap gagal dalam kehidupan duniawi, urusan duniawi. Ya, yang kita risaukan kalau kita nanti gagal di akhirat, itu yang kita risaukan. Ya. Sebaliknya kalau ad-duhriyah ini, ya karena mereka meyakini kehidupan hanya kehidupan duniawi, ya, ya kalau mereka gagal, ya untuk apa mereka hidup? Nah, itu pemikiran mereka. Nah, coba sekarang kita cek misalnya kasus bunuh diri itu, ya di negeri orang-orang kafir. Mana yang lebih banyak? Di negeri orang-orang kafir apa di negeri kaum muslimin? Ya. Pasti lebih banyak mereka. Bahkan di sebagian negara. Ya. Karena lupa di mana. Di kalau antum yang ingat coba kasih tahu. Ya. Itu ada fasilitas. Disiapkan fasilitas. Orang mau bunuh diri. Tempatnya. Ya. Bayangkan mau bunuh diri berbayar. Masuk akal enggak hidupan orang-orang kafir gitu? Mau yang ini, mau paket A, mau paket B, ada paketnya. Ya. Karena apa ya? Karena mereka cuma tahu kehidupan dunia saja, tidak meyakini kehidupan akhirat. Ya. Tapi kehidupan kaum muslimin, kaum mukminin, ya, kehidupan yang penuh optimisme, ya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika illa li mu'min. Sungguh mengagumkan urusannya orang yang beriman, seluruh keadaan dia, seluruh urusan dia itu baik untuknya, apapun keadaan dia, dan ini tidak bisa terjadi kecuali bagi orang yang beriman saja. Ya, fa in asabathu sarra syakara fa kana khairan la wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan la. Ini hadis luar biasa ini. Ya. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur. Ini baik untuknya. Dan kalau dia mendapatkan musibah, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Dan ini baik untuknya. Ya. Keadaan orang yang keadaan manusia itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabil Sayyib, ya, kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibnu Wahhab dalam kitab Al-Qawaidul Arba, cuma ada tiga. Ya. Dia mendapatkan kesenangan, dia mendapatkan ujian, dia melakukan dosa. Ya. Syekhul Islam Muhammad Ibnu Wahhab, beliau mendoakan kita para pembaca Al-Qawaidul Arba. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Fa inna haula'i salas, ya, unwanu sa'adah. Semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang kalau mendapatkan kenikmatan bersyukur, mendapatkan musibah, ujian, cobaan, dia bersabar, dan ketika melakukan dosa dia beristighfar. Karena tiga perkara ini ketika ada pada diri seorang, ini merupakan alamat kebahagiaan seorang. Wallahu ta'ala alam. Naktafilahuna subhanahu wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.